أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. الحمد لله pada pagi hari yang cerah ini Allah Ta'ala mengumpulkan kita di bawah naungan kekuasaannya dengan keesaannya, dengan keagungannya. Allah Ta'ala mempertemukan kita di tempat yang mubarak insyaAllah. Kita datang dari rumah kita dalam hati riang gembira dengan melantunkan, sambil melantunkan dan mengikrarkan akan keesaan dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Melantunkan, mengikrarkan akan kebesaran Allahu Jalla wa Ta'ala, akan keesaannya serta keagungan Allahu Jalla wa Ta'ala. Pada hari ini tanggal 10 Dzulhijjah dan hari dan hari-hari setelahnya dari rangkaian hari-hari tasyrik, di dalamnya terdapat ibadah-ibadah yang begitu mulia, begitu agung di sisi Allah Jalla wa Ta'ala, yang begitu melekat dengan sosok yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ta'ala, begitu melekat dengan sosok yang dipilih oleh Allah Jalla wa Ta'ala sebagai kekasihnya, yang begitu melekat dengan sosok yang dimuliakan oleh para malaikat Allah Jalla wa Ta'ala dan dimuliakan oleh muwahhidin ahlu tauhid, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Begitu mulianya sosok yang dicintai dan dipilih oleh Allah Jalla wa Ta'ala sebagai kekasihnya. Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana kisah serta perjuangan beliau di dalam membela tauhid, bagaimana manhaj beliau di atas tauhid, bagaimana perjalanan dakwah beliau di atas tauhid. Allah Ta'ala mengisahkan, menyebutkan bagaimana perangai sifat-sifat yang mulia Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allah Ta'ala mengatakan Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Allah Ta'ala menceritakan bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Allah Ta'ala mengatakan inna Ibrahim kana ummatan, sungguh Ibrahim alaihi salam adalah ummatan, panutan, pemimpin, tauladan, contoh yang baik bagi muwahhidin, bagi ahlu tauhid, dikarenakan jami'an likhisalil khair, karena terdapat pada diri beliau segala perangai kebaikan. Dikatakan, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan di dalam kitabnya Fathul Majid, tidaklah Nabiullah Ibrahim alaihi salam mendapatkan predikat umat, melainkan beliau akmala maqamas sabar wal yakin, dikarenakan melainkan dikarenakan beliau alaihi salam telah menyempurnakan kesabaran dan keyakinan, bersabar untuk melakukan ketaatan perintah Allah Jalla wa Ta'ala, bersabar menahan dirinya dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, serta bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Jalla wa Ta'ala. Ketika beliau mendakwahkan kaumnya, mendakwahi kaumnya di atas tauhid, di atas tauhid, di atas manhajut tauhid, mendakwahi orang tuanya di atas manhajut tauhid, ternyata kaumnya menolak, memerangi, menentang beliau alaihi salam, bahkan mereka sepakat ingin membakar Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Mereka mengumpulkan kayu yang begitu banyaknya dan menyalakannya dengan api yang membara-bara dan menyala-nyala. Tapi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam tidak gentar. Tidak gentar dengan itu semua, karena begitu yakinnya dan sabarnya beliau di atas dakwah tauhid. Sampai detik-detik pelemparan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ke dalam api, beliau hatinya tidak bergeming sedikit pun untuk meninggalkan atau condong kepada selain Allah Jalla wa Ta'ala. Tetap hatinya menuju Allah Jalla wa Ta'ala. Begitu yakinnya beliau kepada janji Allah, pertolongan Allah Jalla wa Ta'ala akan turun kepada para pemeluk al-haq. Begitu yakinnya beliau, pertolongan Allah Jalla wa Ta'ala akan turun kepada beliau, maka dilemparkanlah beliau pada api tersebut. Maka Allah Ta'ala menurunkan pertolongan tersebut dengan mengatakan kepada api selaku Rabbul Alamin. Allah Ta'ala mengatakan, ya nar kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau sejuk, kau dingin, dan selamat atas Ibrahim. Maka masuklah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ke dalam api tersebut. Tapi sungguh, dengan izin Allah serta perintah dari Allah Jalla wa Ta'ala, api tersebut tidak memberikan mudarat sedikit pun kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan, Nabi Ibrahim alaihi salam, walaupun beliau sendiri, walaupun beliau hanya seorang Ibrahim, seorang diri, tapi beliau disebut sebagai umat. Ini menunjukkan bahwa al-haq, al-haq itu besar di sisi Allah Jalla wa Ta'ala. Al-haq itu besar di sisi Allah Ta'ala. Walaupun yang memegang al-haq tersebut, yang berada di atas al-haq tersebut, hanya seorang diri. Allah Ta'ala menyebutkan qanitan lillah. Qanitan lillah. Beliau Nabi Allah Ibrahim alaihi salam selalu tunduk di bawah perintah Allah Jalla wa Ta'ala, melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada beliau. Beliau muniban ilaih, selalu kembali kepada Allah Jalla wa Ta'ala. Muridan amman siwa, selalu berpaling dari selain Allah Jalla wa Ta'ala. Ketika Nabi Allah diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ta'ala untuk meletakkan istrinya yang dia cintai, Hajar, dan anaknya yang selama ini ditunggu-tunggu kelahirannya, untuk meletakkan anaknya dan istrinya di sebuah lembah di Makkah yang waktu itu tidak ada kehidupan, tapi akan yakinnya atas janji Allah Jalla wa Ta'ala, beliau selalu melakukan perintah Allah Jalla wa Ta'ala dengan segera. Tunduk serta patuh adalah sifat Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang begitu menonjol, yang sangat menonjol pada diri beliau alaihi salam. Ketika Ibrahim alaihi salam, ketika anaknya Ismail alaihi salam mulai tumbuh dewasa, anak yang beliau tunggu-tunggu kelahirannya sudah mulai tumbuh dewasa, Allah Ta'ala berikan lagi cobaan serta ujian, perintah kepada beliau untuk menyembelih anaknya sendiri. Tapi karena itu perintah Allah Jalla wa Ta'ala, beliau langsung melakukannya. Hanifa walam yakum minal musyrikin. Beliau begitu bersegera, beliau lurus. Beliau adalah seorang yang selalu kembali kepada Allah Jalla wa Ta'ala. Dan beliau bukan termasuk orang-orang musyrik. Ikhwani fi din a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Itulah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sosok yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ta'ala. Karena begitu mulianya Nabi Allah Ibrahim. Begitu mulianya dan bagusnya perangai beliau alaihi salam. Setiap agama mengklaim bahwa Ibrahim alaihi salam berada di atas agamanya. Orang-orang Yahudi, mereka membantah, mendebatkan orang-orang Nasrani bahwa Ibrahim berada di atas agamanya. Begitu pula orang-orang Nasrani. Mereka mempertahankan bahwa Ibrahim alaihissalam berada di atas agamanya. Tak kalah juga orang-orang musyrik. Mereka mengatakan, mengklaim, mengaku bahwa Ibrahim alaihissalam berada di atas agama mereka. Allah Ta'ala mengatakan, walam yakum minal musyrikin. Beliau bukan termasuk orang-orang musyrik. Allah bantah ucapan mereka. Allah tepis klaim-klaim mereka. Allah Ta'ala mengatakan, makana Ibrahim Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allah Ta'ala mengatakan, tidaklah Ibrahim seorang Yahudi yang menghancurkan agamanya sendiri, merusak agamanya sendiri. Bukan pula dari kalangan Nasrani yang mereka merubah agama mereka. Akan tetapi Nabiullah Ibrahim, kekasih Allah Ibrahim alaihi salam, hanifan muslimah, beliau lurus di atas manhajut tauhid. Beliau adalah seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Dan beliau bukan pula orang-orang musyrik. Inilah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sosok yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ta'ala. Syakiran li'an'umi. Kata Allah Ta'ala. Syakiran li'an'umi. Beliau selalu bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Beliau bersyukur atas limpahan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Allah Ta'ala memberikan beliau istri yang salihah. Beliau bersyukur atas kenikmatan tersebut. Allah Ta'ala berikan beliau keturunan-keturunan yang salihin. Beliau pun bersyukur atas kenikmatan tersebut. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan ijtabahu. Allah Ta'ala memilihnya. Memilihnya sebagai kekasihnya. Memilihnya sebagai orang yang dekat dengannya. Memilihnya alaihi salam sebagai Nabiullah wa Rasuluhu. Lihatlah bagaimana tauladan, bagaimana perangai yang baik ada pada Ibrahim alaihissalam. Bahkan yang lebih dari itu Allah Ta'ala mengatakan hadahu ila siratin mustaqim. Dan Allah beri petunjuk dia kepada jalan yang lurus. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Sehingga untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh Ibrahim. Yang kata Allah Ta'ala, wa atainahu fid dunya hasanah. Kami berikan kepada Ibrahim alaihissalam kebaikan di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan di akhirat pula beliau menjadi orang-orang yang salih. Menjadi orang-orang yang baik. Untuk mendapatkan ini semua, maka hendaknya kita. Hendaklah kita mencontoh bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di dalam mentauhidkan Allah Jalla wa Ta'ala. Mencontoh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam di dalam bermanhaj di atas manhaj tauhid. Allah Ta'ala mengatakan qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Ibrahim alaihi salam uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Telah ada pada diri Ibrahim alaihi salam tauladan, contoh perangai yang baik yang harus diikuti. Dan begitu juga dengan orang-orang yang bersamanya. Bersama di atas mentauhidkan Allah Jalla wa Ta'ala. Bagaimana akhlak mereka? Bagaimana perangai mereka di atas manhajut tauhid? Dan bagaimana sikap mereka? Dengan mereka-mereka yang menentang tauhid. dengan kaum yang menentang tauhid, menjadikan selain Allah Jalla wa Ta'ala sebagai tandingan-tandingan. Itu qalu, kata Allah Ta'ala. Ketika Nabi Allah Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya berkata liqaumihim, berkata kepada kaum mereka, kaum yang menentang Allah menjadikan selain Allah Jalla wa Ta'ala sebagai sekutu, inna bura'u minkum, sungguh kami berlepas diri dari kalian. Wa min ma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah dari selain Allah Jalla wa Ta'ala. Inilah sifat bagaimana perangai Nabi Allah Ibrahim di dalam mentauhidkan Allah dan bersikap dengan mereka-mereka. Berlepas diri, bahkan wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan telah dimulai antara kami yang mentauhidkan Allah Jalla wa Ta'ala mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah Jalla wa Ta'ala, dan di antara kalian yang telah menjadikan selain Allah sebagai sekutu, tandingan-tandingan, al-baghdha, al-adawah, permusuhan, wal-baghdha, kebencian, telah dimulai antara kami dan antara kalian telah menyekutukan Allah, permusuhan serta kebencian, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian benar-benar beriman kepada Allah Jalla wa Ta'ala. Inilah sikap yang tegas dari hamba Allah sebagai pilihan Allah Jalla wa Ta'ala. Bukan duduk bermesraan, tertawa bersama dengan mereka-mereka yang telah menjadikan selain Allah Jalla wa Ta'ala sekutu. Duduk bermesraan, bercanda bersama dengan orang yang menjadikan Allah Jalla wa Ta'ala sebagai Tuhan, Bapak. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kalau kita menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat, di dunia kita mendapatkan kebaikan, di akhirat pun kita mendapatkan kebaikan, maka contohlah bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, bagaimana jalan beliau di atas manhajut tauhid, bagaimana jalan beliau ketika menjalankan dakwah ini. Begitu juga saya nasihatkan kepada ummahat, untuk kalian bertakwa kepada Allah Jalla wa Ta'ala, mendukung serta menyokong bagaimana suami-suami kalian berada di atas manhajut tauhid, bukan malah menjadikan mereka lemah menuntut tuntutan-tuntutan dunia, sehingga mereka pun jauh dari akhirat mereka. Sehingga bertakwalah kepada Allah. Lihatlah bagaimana istri Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Sarah dan Hajar, keduanya adalah istri yang salihat, yang selalu mendukung bagaimana Nabi Allah Ibrahim di atas dakwahnya. Sehingga dengan itu terlahirkanlah anak-anak yang saleh dan salihah. Bagaimana Nabi Allah Ismail, anaknya Ibrahim alaihi salam, tumbuh di atas dakwah tauhid, tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam untuk memerintahkan, untuk menyembelih anaknya Ismail, bagaimana tanggapan sang anak yang mendapatkan orang tuanya akan menyembelihnya karena perintah Allah Jalla wa Ta'ala? Lihatlah bagaimana ketundukan sang anak. Ismail alaihissalam mengatakan, ya abatif al-matu'mar, wahai bapakku, lakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin, sungguh engkau akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang bersabar. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang selalu meneladani kehidupan Ibrahim alaihissalam, menjadikan kehidupan kita sebagaimana kehidupan keluarga Ibrahim alaihi salam yang selalu mengesakan Allah dan tunduk kepada perintahnya, dan memasukkan kita semuanya dan keluarga kita kepada surganya, dan menjauhkan kita dari azabnya serta murkanya. Semoga khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat bagi diri anak sendiri dan kemudian bagi antum sekalian. Kalau antum mendapatkan kesalahan, maka sungguh itu datang dari anak pribadi dan dari syaitan. Dan jika anda mendapatkan kebenaran, maka sungguh itu datangnya dari Allah Jalla wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian, telah selesai kita laksanakan dan kita ikutin salat Id, kemudian khutbah yang berisikan nasihat-nasihat